ucap tersandari. Kapan kau bisa berjumpa, kapan pula bisa bicara. Antara engkau dan aku di saat rindu menggebu. Kata kau ucap pesan dari.